Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina syafina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana urzukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana la tarki ma'siyatika wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husnika wa husni ibadatika. Wa a'inna ala ta'atika innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzukna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita sudah sampai kepada firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ke-8. Ayat yang keberapa? Ayat berapa? Ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kaum yang beriman diseru, dan jika engkau memang orang yang beriman, tentu akan faham tentang seruan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah menyatakan dirinya beriman, tengok dirimu sendiri, apa sambutan hatimu dengan seruan ini? Hai orang-orang yang beriman, kunu, menjadilah engkau itu qawwamina lillah. Qawwam dari kata qa'im. Qa'im berdiri. Tapi di sini punya makna menegakkan kebaikan. Melakukan kebaikan. Jadi kalau orang berdiri dalam kebaikan, dengan melakukan kebaikan, dikatakan dengan mendirikan kebaikan. Ini adalah posisi yang paling sempurna. Biarpun nanti melakukan kebaikan, bisa saja tidak harus dengan berdiri. Mungkin dengan berbaring atau berduduk atau duduk dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah di sini berdiri, tapi tidak sampai di, bukan saja qawwam dalam bahasa Arab istilahnya mubalaghah. Bukan sekadar engkau menegakkan kebenaran, kebaikan, akan tapi qawwam terus menerus menegakkan kebenaran dan tanpa henti. Menegakkan kebenaran dan tanpa henti. Dan lillahi hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu qawwamin. Ada orang melakukan kebaikan terputus dengan ketidakistiqomahannya. Dan biasanya hal yang demikian itu karena terputuslah dengan kalimat lillah. Ibadah yang belum dilakukan karena Allah mudah terhenti dan mudah terputus. Tapi segala amal baik yang dilakukan karena Allah, berharap dari Allah, maka susah untuk diputus. Kalaupun dia berhenti untuk melakukan kebaikan tersebut, tentu bukan karena sebab hatinya sudah tidak beringinan, akan tetapi karena ada uzur yang lain. Ada sebab yang lain yang menjadikan dia tidak bisa. Ada orang yang biasa menghadiri majelis semacam ini, dan dia benar-benar karena Allah. Lihat, akan dinomor satukan majelis ini. Kesibukan apapun akan ia nomor duakan. Akan tapi, mungkin dia tidak bisa menghadiri tempat ini, bukan karena dirinya sudah tidak berkeinginan. Akan tapi karena mungkin adanya udzur, mungkin dia sakit, atau yang lainnya. Nah ini, kalau sudah qawwam, terus-menerus. Ada hubungannya dengan lillahi. Kemudian setelah itu, orang yang beriman, hendaknya dia terus berusaha dan berusaha menegakkan kebenaran dan kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, syuhada bil qist. Syuhada bil qist. Di dalam Al-Quran nanti ada istilah muqsitin wa qasitin. Dari kalimat yang sama, al-qist adalah keadilan. Orang yang beriman itu akan selalu menjadi saksi, pendukung, pejuang keadilan. Orang beriman akan selalu menjadi saksi, pendukung, dan pejuang keadilan. Itu syuhada. Yang mana syuhada adalah dia akan bisa melihat kebenaran keadilan sebagai keadilan. Kemudian dia juga menegakkan keadilan tersebut. Dan kemudian dia juga mempertahankan keadilan untuk bisa ditegakkan. Sehingga nanti ada kalimat muqsitin, itu lain dengan qasitin. Kalau qasitin adalah engkau berbuat adil. Dari awal perilakumu melakukan keadilan. Tapi kalau sudah muqsitin adalah engkau menegakkan keadilan di tengah-tengah kezaliman. Ada berbeda antara qasitin dengan muqsitin. Kalau sudah qasitin, adil dari awal. Tapi kalau muqsitin lebih berat lagi. Al-muqsitin adalah menghilangkan kedzaliman untuk menegakkan keadilan. Itulah orang yang beriman akan selalu bersama keadilan. Jadi bukan sekedar dia itu sebagai saksi keadilan, tidak. Melihat keadilan tidak, akan tapi dia pun akan berusaha untuk adil. Kemudian setelah itu akan memperjuangkan keadilan itu. Itu orang yang beriman. Apa sih keadilan itu? Ada hamba yang tertipu. Keadilan, dia tidak faham keadilan. Jadi melihat keadilan itu kalau orang fakir dikasih makan, kemudian ditolong, itu sudah sebagai keadilan. Apa yang diketahui oleh orang yang beriman keadilan? Keadilan adalah syariat Nabi Muhammad. Semua itu adalah keadilan kalau orang faham. Jadi ada kesalahpahaman orang yang akhir-akhir ini bicara tentang keadilan misalnya. Memahami keadilan itu dari pojok kehidupan. Keadilan itu sempurna kehidupan. Dunia ini, semesta ini akan adil benar jika ditegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kesalahan pemahaman sebagian orang tentang keadilan. Apakah setiap satu banding satu adalah adil? Belum tentu. Keadilan tidak semacam itu. Jadi keadilan itu adalah bagaimana menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang di sana itu. Di sana. Apakah mungkin dia tidak mengerti keadilan? Atau mungkin dia sudah keluar dari iman? Atau dia tergolong dari orang munafik? Tidak faham keadilan. Hakikat keadilan adalah bagaimana kita menerapkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada keadilan kecuali syariat Nabi Muhammad. Ini harga mati yang tidak bisa dibantah. Dan siapa yang bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad? Tentu orang yang beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tunjuk negeri yang katanya paling tentrem negerinya, bangsanya. Yang katanya paling tentrem, bahkan mungkin negeri itu paling adil katanya. Adil dalam sisi apa? Adil dari pembagian rezeki dari pihak kerajaan atau pemerintahan? Apakah keadilan hanya berlaku antara pemerintah dengan rakyat saja? Ternyata dan rumah tangga pun ada keadilan di situ. Lihat, keadilan di dalam Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Makanya kalau keadilan dibaca oleh orang di luar Islam, tidak akan ketemu keadilan. Maka bagaimana pemimpin yang katanya adil tapi tidak beragama Islam? Mustahil dan tidak mungkin terjadi karena dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Kalau dalam sebuah negeri yang di situ adalah misalnya pemimpinnya tidak Islam lalu tidak diterapkan syariat Islam, coba Anda baca keadilan dari sisi mana? Akan terbaca keadilan satu sisi saja, akan lebih banyak sisi ketidakadilan yang dilanggar, yang dilakukan, ketidakadilan yang dilakukan. Jadi pandangan itu jangan picik. Kacamata kita bukan kacamata kuda. Kita diajari untuk pandangan luas melihat semua aspek kehidupan. Di situ ada pegawai dengan atasan. Bukan keadilan di situ saja. Dan adil itu bukan membela orang fakir saja, tapi tidak adil juga membela orang kaya. Bahkan ada orang membela keadilan bukan karena Allah hanya ingin dimasyhur. Sebenarnya dia berbuat zalim. Seolah-olah menampakkan keadilan. Akan tapi ternyata sebetulnya dia telah melakukan kezaliman. Contoh. Seorang hakim yang mempunyai anak. Dan dia harus mengadili antara anaknya dengan anaknya orang lain. Dia seorang hakim. Anaknya punya masalah dengan orang lain. Dan terbukti kebenaran itu pada anaknya. Bukan pada orang lain. Secara hakikat, kebenaran ada pada anaknya. Cuman hakim ini menjilat masyarakat. Biarpun anaknya benar, akan tetap dihukumi dengan hukuman agar disebut sebagai orang adil. Zalim atau tidak dia? Zalim, lihat. Ini banyak model semacam ini. Jadi seolah-olah menolong, akan tapi sebetulnya dia adalah, seolah menampakkan keadilan, hakikatnya dia telah membuat kedzaliman. Jadi keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apakah itu orang lain atau anaknya? Enggak penting. Yang penting sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang benar adalah anakku, anakku harus dibela. Bukan hanya sekedar saya seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik, biarpun yang benar anakku akan saya hukum. Loh, Anda telah berbuat zalim dong. Ini ada model-model keadilan yang dikemas sebetulnya dia adalah hakikat kedzaliman. Karena apa dikatakan zalim? Seolah-olah dia membela orang lain, memberikan perkenan kepada orang lain dan sebagainya. Hakikat zalim karena tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Muhammad bukan milik bapakmu dan bukan milik, tapi milik semuanya. Bukan milik anakmu saja, tapi milik semuanya. Inilah keadilan. Kemudian kalau kita masuk rumah tangga, di situ ada hukum waris. Coba kalau seandainya sebuah negara tidak dilaksanakan syariat Islam, bagaimana akan tegak hukum waris yang adil? Urusan pembagian-pembagian yang lainnya, hak orang fakir dan sebagainya, jika tidak berlaku zakat di sana, bagaimana akan terjadi keadilan? Seorang kaya tidak pernah dipungut zakat dan tidak merasa punya kewajiban zakat. Kenapa? Tidak pernah menjalankan syariat untuk dirinya sendiri karena hanya mengandalkan sebuah negara yang telah membagi adil rezeki negara. Tapi saya orang kaya punya kewajiban adil kepada orang fakir. Bukan hanya sekedar berkata karena negara sudah menjamin orang-orang fakir. Oh tidak, keadilan ini di sini maknanya. Makanya sungguh unik dan aneh. Jika ada orang yang masih selalu berusaha untuk mengatakan bahwasanya kalau ada orang di luar Islam adalah adil, itu lebih bagus. Tidak akan mungkin berlakukan sebuah keadilan kecuali hanya keadilan satu sisi kehidupan, tapi di sana akan banyak melakukan kezaliman. Lah adil itu menurutmu itu apa, Pak? Anda tahu adil atau tidak? Keadilan itu seperti apa? Jika ada seorang melakukan pembunuhan, tidak. Keadilan dalam Islam, pembunuhan itu adalah yang membunuh harus dibunuh, dikisos, itu adil. Apakah penjara 10 tahun? Atau bayar duit 10 ribu dolar? 10 ribu dolar bagi Anda mungkin adalah duit yang berat dan mungkin Anda tidak mampu membayar. Tapi bagi orang yang punya ratusan ribu dolar, enteng. Berarti murah namanya nyawa. Tapi kalau sudah nyawa, adalah nyawaku. Harganya adalah ya aku. Tidak akan perbedaan di sini. Jadi orang kaya nyawanya, kalau dia punya harta 10 miliar atau 10 triliun, dia punya nyawanya 10 triliun. Kenapa? Kalau dia mati, meninggalkan hartanya 10 triliun. Jadi adil nyawa itu. Makanya, kisos. Mana ada keadilan jika tidak ada kisos? Ayo, apalagi? Syariat Islam perlu ditegakkan. Maka kalau ada orang mengucapkan kalimat adil, tapi kok dilakukan oleh orang di luar Islam, itu adil satu sisi, tapi dibaliknya ada kedzaliman yang banyak kalau orang mau mencermati. Cuman permasalahannya itu, menggunakan kecerdasannya atau tidak untuk mencermati permasalahan. Jadi keadilan ini bukan dalam tatanan negara saja. Negara berbuat adil misalnya membagi kemakmuran rakyat nanti hasil bumi negara nanti dibagi dengan benar dan sebagainya. Keadilan bukan hanya berlaku di situ saja wahai hamba Allah, akan tapi di dalam rumahmu pun harus tegakkan keadilan, dan engkau dalam bertetangga pun harus tegakkan keadilan, dan keadilan yang sesungguhnya adalah tetap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pertama, kesalahpahaman tentang keadilan. Dan tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dilanjutkan bahasanya. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ini loh puncak. Keadilan itu adalah di saat kita diuji. Jangan sampai kejahatan orang-orang di luar Islam itu, hai orang yang katanya menjadi pejuang Islam. Pejuang Islam harus mengerti. Biarpun di dalam Islam itu ada peperangan, tapi kapan peperangan itu boleh disuarakan? Genderang perang itu boleh ditabuh? Kapan? Bukan setiap saat kita tidak cocok langsung perang. Siapa yang membimbingmu? Ada aturan di dalam Islam itu. Maka wala yajrimannakum, jangan sampai membawa kepadamu syana'anu qaumin, permusuhanmu dengan satu kaum, ala alla ta'dilu, untuk kalian tidak berbuat adil. Artinya apa? Jangan hanya karena dia itu musuhmu lalu kau tidak berbuat adil. Jangan sampai gara-gara itu musuhmu lalu kau tidak berbuat adil. Jangan sampai gara-gara itu orang kafir kau tidak berbuat adil. Keadilan harus ditegakkan untuk semua bangsa manusia. Tidak muslim, tidak kafir. Itulah yang harus difahami. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada seorang datang minta sesuap nasi. Kelaparan kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bertanya. Kamu beriman kepada Allah atau tidak? Tidak. Saya tidak beriman kepada Allah. Baik. Aku tidak mau ngasih kamu kalau gitu. Pergilah orang itu. Tidak dikasih makan oleh Nabi Ibrahim karena tidak beriman kepada Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu. Wahai Ibrahim, orang itu tidak beriman kepadaku. Dan selama ini aku ngerti dan aku tahu dia tidak beriman kepadaku. Aku pun masih memberikan makan terus kepadanya setiap hari. Dan kamu hanya minta sesuap nasi saja, tidak kau beri, Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung mengejar orang tersebut. Dan dicari, lalu orang tersebut bingung. Kenapa kau menjadi berubah seperti itu, wahai Ibrahim? Semula engkau tidak memberiku makan. Kenapa kau sekarang memberiku makan? Nabi Ibrahim menjawab, aku mendapatkan ini agamaku, Tuhanku Allah menyuruhku melakukan yang demikian itu. Kata orang tersebut, alangkah baiknya Tuhanmu itu. Dalam keadaan kau berbeda dan bermusuhan denganku, masih menyuruhmu untuk memberiku makan. Alangkah baiknya Tuhanmu itu. Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim? Diterangkan, setelah itu masuk Islam. Gara-gara keadilan itu. Jadi jangan sampai keadilan tidak ditegakkan. Kepada orang kafir pun keadilan harus ditegakkan. Jangan menentang orang kafir lalu kita memandang dengan pandangan cemberut, tidak santun, tidak sopan. Tidak ada keadilan. Bersopan santunlah dengan semua orang yang ada di kiri kananmu. Dan itulah Islam. Mau diganti dengan apa lagi? Mau diganti dengan agama yang masuk ke negeri kita dengan peperangan? Dengan penjajahan? Mau diganti dengan kaum yang mengatakan bahasanya di sana ada manusia-manusia rendah? Dengan kasta-kasta yang berbeda-beda? Mau diganti dengan agama yang menganggap manusia yang lain selain agamanya adalah binatang-binatang rendah? Tidak ada keadilan seperti keadilan Islam. Maka ini harus fahami, oh, kalau Anda ingin menyuruh keadilan, fahami kepada tentang Islam. Kembalikan kepada Islam, maka Anda akan menemukan keadilan semuanya. Kalau permasalahannya belum ditegakkan, bukan berarti karena Islam tidak adil. Manusianya saja yang belum menegakkan, belum menjadi syuhada, belum bisa menyaksikan keadilan, belum menjalankan keadilan, dan belum menegakkan keadilan untuk yang lainnya. Maka ini permasalahan. Jangan sampai permusuhanmu dengan seseorang menjadikan dirimu tidak adil, hai hamba yang beriman. Biarpun itu musuhmu, kalau mestinya engkau beri-beri dia. Jangan sampai kebencianmu dengan seseorang menjadikan kau tidak adil. Ini keadilan ini akan dibahas oleh para ulama sampai derajat dirimu di dalam rumahmu sendiri, wahai para orang tua. Mungkin kau punya seorang anak yang bandel, kurang ajar, dan semoga menjadi anak baik suatu ketika. Ketahuilah engkau tetap tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Jika engkau memberi harus adil, jangan gara-gara dia adalah anak yang bandel lalu tidak adil kau dengannya. Tidak. Atau sebaliknya, gara-gara itu adalah anak mama yang paling disayang lalu terus diberi tidak adil. Tidak boleh, sama. Karena kejahatan ketidakbaikan anak kita atau karena kebaikan anak kita, tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Keadilan harus ditegakkan kepada anak yang berbuat zalim sekalipun. Atau kepada orang yang berbuat, kepada anak yang paling baik sekalipun. Cuman kalau kepada anak yang baik kan enteng ya. Biasanya berlebihan. Itu zalim juga. Makanya wahai para orang tua. Di saat engkau ingin membagikan sesuatu kepada anak-anakmu. Hendaknya engkau harus adil. Kalau tidak adil engkau berbuat zalim. Dan itu dosa. Dan itu akan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara anak-anak kalian. Kedepan jika permusuhan engkau adalah sebabnya. Dan kau akan yang mendapatkan segala dosa yang dilakukan anak di saat mereka bermusuhan. Mulai dari rebutan waris dan tidak tegur sapa sampai mungkin peperangan. Maka berbuat adil kepada anak sampai dalam mana? Hati-hati. Keadilan ini adalah Islam semuanya. Dan Islam adalah keadilan semuanya. Jadi tidak ada keadilan kecuali harus dibersandarkan kepada syariat Islam. Sekarang kira-kira kebayang apa? Orang yang kepada Islam saja tidak percaya, kepada Islam saja tidak meluk. Bukan orang Islam mau menegakkan keadilan. Keadilan model apa? Hei hamba yang katanya beriman. Apa yang bisa ditegakkan? Mungkin melihat, oh di negeri kafir itu, Masya Allah. Ada di negeri yang dulu menjajah negeri kita ini, katanya masyarakatnya itu betul-betul mendapatkan jaminan dari negara, setiap orang mendapatkan berapa ratus dolar, dan seterusnya. Jadi dari pihak negara pun bagi adil. Sehingga semua rakyat mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya. Apakah adilan hanya urusan rakyat dengan pejabat? Di situ masih banyak hal tentang hak-hak. Bagaimana seorang wanita yang anaknya, seorang bapak yang anaknya dizinai? Bagaimana seorang bapak yang, seorang hamba yang tiba-tiba dilakukan apa anaknya dibunuh atau sebagainya? Mana penegakan syariat di sini? Ayo. Hak asasi manusia. Manusia seperti apa yang akan dibela haknya? Tidak ada yang membela hak asasi manusia kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang perlu adalah memahami secara dalam, detail dan sungguh tentang syariat Nabi Muhammad yang semuanya adalah keadilan. Jadi adil adalah Islam, Islam adalah adil. Di luar itu, Hanya kesepakatan saja, kesesuaian saja. Agar tapi tetap sumber keadilan harus kita ambil dari Islam. Kita tidak perlu mengambil sumber keadilan dari tempat lain. Karena apa? Islam itu menyempurna. Yang menyempurnakan agama lain adalah Islam. Gak ada. Kalau ada orang mengatakan di luar Islam lebih adil, itu pasti salah pemahamannya. Gak mungkin. Tidak mungkin dan tidak mungkin kalau Anda orang beriman. Kecuali Anda berbicara dengan orang di luar Islam. Dia akan mengatakan agamanya lebih adil. Anda urusanmu. Tapi Anda sebagai orang yang beriman, jika tidak meyakini bahwasanya Islam adalah keadilan semuanya, maka ketahuilah Anda keluar dari iman. Ayo. Jadi keadilan yang sesungguhnya adalah syariat Islam itu sendiri. Bagaimana jika ada orang ingin menegakkan syariat, menegakkan keadilan tanpa syariat Islam? Keadilan apa yang didapat? I'dilu, senantiasalah engkau berbuat adil. Wa aqrabu littaqwa. Maka keadilan itu akan menghantarkan orang lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa keadilan itu sendiri adalah ketakwaan, dan keadilan membawa orang kepada ketakwaan seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adil itu jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Adil itu jujur kepada Allah, biarpun berat. Biarpun berat dia harus mengambil sebuah keputusan. Dan mungkin dia yang akan kehilangan dan rugi. Akan tapi karena kejujuran jiwanya, maka dia akan memutuskan seperti itu. Biarpun dia harus rugi. Karena apa? Keadilan harus ditegakkan. Maka itu adalah ketakwaan. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah. Antara keadilan dengan ketakwaan. Hanya orang bertakwa yang bisa melaksanakan keadilan. Dan keadilan sendiri adalah pekerjaan orang bertakwa. Yang belum bisa adil, maka dia belum bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa adalah orang yang merasa dirinya adalah terus dibantu oleh Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarpun tidak ada orang melihat, dia tidak akan mampu untuk tidak adil. Karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah. Dan ketahuilah, kejahatan itu akan mudah dilakukan oleh seseorang yang aman dari kontrol. Ya, di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Kalau sudah enggak ada Pak Polisi, sudah pakai enggak mau pakai helm, kan begitu. Jalan aman, enggak ada polisi. Kalau sudah ada polisi, nanti pakai helm. Kadang-kadang sudah pakai di kepala, sudah enak-enak, taruh di. Ini melanggar kepolisian. Di samping itu juga melanggar aturan. Aturan seperti itu aturan kebaikan, demi keselamatan kok. Biarpun itu aturan Pak Polisi juga harus kita patuhi. Karena apa? Itu sesuai dengan kemaslahatan bangsa manusia. Dan itu juga syariat Islam yang demikian itu. Cuma karena kita hanya takut Pak Polisi, lihat. Maka waktu ada Pak Polisi saja dipakai. Coba kalau takut ya kepada Allah, aman. Jadi seseorang melakukan kejahatan kepada seseorang pun adalah di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Di hadapan orang yang kuat. Untuk membalas kejahatannya dengan kita. Coba. Anda dengan kondisi yang lemah, kurus, kecil misalnya, lemah, mau berbuat jahat, memukul orang yang keker, sudah terkenal dia itu, kalau mukul orang langsung mati. Ayo, gimana Anda mau berbuat jahat dengan dia? Enggak mungkin di hadapan matanya, paling dari belakang, pakai ketepel kayak jauh-jauh atau bagaimana, begitu. Bagaimana orang yang merasa dirinya kenal Allah dan merasa dilihat oleh Allah, akankah dia melakukan ketidakadilan? Kan itu. Jadi mengontrol adalah Allah. Wattaqullah, kontrol yang sesungguhnya. Takwalah kalian, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirun. Allah Maha tahu apa yang ada di hatimu. Sedikit ketidakadilan yang kau lakukan, Allah Maha tahu. Apakah di antara anakmu, di antara siapapun yang di bawah naunganmu, lihat anakmu sampai senyum beda-beda dengan anak sendiri dihitung oleh Allah. Hati-hati. Anakmu adalah anakmu. Memang di dalam hatimu ada perbedaan dalam mencintai, wajar. Akan tapi ketahuilah, untuk menampakkan kepada mereka, tidak boleh berbeda-beda. Ini keadilan. Urusan waris dan sebagainya, jangan sampai mukamu cemberut di saat mendengar pembagian waris semacam itu. Hati-hati. Karena itu keadilan yang sesungguhnya di dalam syariat Islam. Para wanita tidak perlu protes, kenapa harus 1:2? Itu bukan urusanmu, tapi urusan yang menciptakanmu. Di situ ada hikmah yang luar biasa banyak. Dan masih banyak lagi. Dan 1:2 pun tidak semuanya. Kalau hukum waris kurang lebihnya ada 20 hukum waris itu, ternyata tidak semuanya 1:2. Bahkan lebih banyak nanti, terminal perempuan lebih banyak dari laki-laki juga ada. Hanya kasus anak saja 1:2, kemudian pembagian antara saudara. Yang lainnya adalah tidak. Hanya kadang-kadang lihat musuh-musuh Allah itu ingin merusak keyakinan kita akan keadilan syariat Islam. Mengambil satu contoh, kemudian diprovokasi setelah itu. Ditambahi dengan bumbu-bumbu untuk merusak keimanan sehingga lalu mengatakan tiba-tiba syariat Islam tidak adil. Bahkan kalaupun dia ingin melakukan sesuatu yang semula-mula syar'i, tapi ternyata ada menodai syariat Islam. Ada orang yang seolah-olah dia itu hebat. Insyaallah ini harta saya akan saya bagi sebelum saya mati. Biar saya bagi dengan adil. Memang wajib membagi hartamu di saat engkau masih hidup harus dengan adil, rata. Kalau tujuanmu seperti itu, biar anak itu tertata, bagus. Akan tapi kalau tiba-tiba ada tambahannya, kenapa kok begitu? Sebab kalau dibagi waris nanti kok ada koknya, kenapa? Ayo. Ini sebenarnya menodai syariat Nabi Muhammad SAW. Awas, hati-hati. Jika engkau ingin membagi di saat hidup, bagilah. Akan tapi tetap harus dibangun keyakinan, pembagian waris adalah sangat adil. Hukum kisos sangat adil. Hukum cambuk bagi pelaku zina adalah sangat adil. Kalau terjadi perzinaan, namanya zina muhsan, itu bukan semata-mata pengkhianatan manusia. Kalau dalam dunia keharmonisan yang tidak disambungkan dengan Allah kan? Biasanya kalau nasihati, kalau ada seorang wanita melakukan zina, padahal sudah punya suami, itu kan khianat kepada suami. Urusanmu bukan khianat kepada suamimu, urusanmu dengan Allah. Kalau hanya digedekan urusan masalah pengkhianatan, bagaimana kalau seandainya suaminya mengizinkan, akan menjadi tidak dosa lagi? Ya, kalau ukurannya akal manusia, berantakan itu. Kalau ukuran keadilan itu, kalau rela sama rela sih, kan begitu. Perzinaan jika dilakukan dengan rela sama rela, no problem. Enak bener ente. Keadilan model apa itu? Sebab urusanmu ini adalah dengan Allah, bukan lagi dengan manusia. Jadi sudahlah, kalau kita simpulkan, tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Dan untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad harus dengan penuh keyakinan, ketakwaan. Wattaqullah, innallaha khabirun. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu untuk di saat engkau ingin melakukan ketidakadilan. Bima ta'malun, Allah Maha tahu, khabir Maha tahu. Maha tahu yang tersembunyi. Baik yang kau lahirkan dalam perilakumu atau kau sembunyikan di dalam batinmu. Allah Maha tahu. Ta'malun, apa yang kau lakukan dengan zahir jasadmu dan apa yang kau lakukan dengan amal di dalam hatimu. Allah Maha tahu. Maka pandanglah Allah. Keadilan dihubungkan dengan syariat Islam, kemudian ingat Allah selalu melihatmu. Sebetulnya kalau orang faham, satu ayat saja sudah beres. Tidak akan keluar fatwa yang aneh-aneh. Tidak akan keluar fatwa yang aneh-aneh. Tidak akan keluar fatwa yang merugikan. Kita pun tidak pernah melarang jika ada orang Hindu atau Buddha ingin mengangkat pemimpin Hindu, Buddha, atau orang Kristen, mengangkat orang Kristen. Ini kan urusan mereka. Itu hanya mereka sebagai seorang Hindu mengangkat pemimpin Hindu. Mungkin menonjolkan seorang presiden Hindu, ya hakmu. Seorang Kristen menonjolkan seorang pemimpin Kristen, hakmu. Kita tidak boleh mengganggu. Akan tapi anda, wahai orang yang beriman, kenapa urusanmu dengan orang yang agamanya lain? Ini yang aneh. Kok kayak kurang kerjaan aja? Kadang-kadang kita bingung dengan manusia-manusia semacam itu. Apa yang kau inginkan? Mestinya pekerjaanmu adalah bagaimana menggali potensi dalam umat Islam itu sendiri. Kalau memang engkau adalah mungkin seorang saudagar kaya, bagaimana engkau dengan kekayaanmu itu mencari seorang adil jadi pemimpin. Jika engkau seorang tokoh, dengan ketokohanmu mencari pemimpin. Jika engkau seorang yang berpengaruh, dengan pengaruh mencari pemimpin. Tidak perlu kau urusan dengan sesuatu yang semestinya tidak perlu kau urusi. Ngurusi umat Islam ini. Karena kalau umat Islam itu benar, ketahuilah agama lain sudah enggak usah kau pikirkan, langsung akan terlindungi oleh umat Islam itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah jika umat itu sudah tidak menjalankan syariat Islam, ini problem, sehingga umat Islam berbuat kejahatan. Ini kadang kita min khusni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada banyak orang susah memahami ayat ini. Sebaik-baik orang itu, Islamnya itu adalah ngurusi yang penting-penting. Jangan ngomong sesuatu yang bikin orang jadi pusing, jadi masalah. Ini perlu kita menghadirkan, menyederhanakan pemahaman orang itu. Adalah masalah perbandingan sudah pernah kami hadirkan di sini, tidak perlu ulang, antara pemimpin kafir, pemimpin adil, pemimpin muslim tidak adil dan sebagainya. Itu adalah bukan suatu perbandingan yang benar, akan tapi dilihat yang sudah pernah kami sampaikan, tidak akan kita ulang di sini. Majlis ini harus ada majlis berkembang. Kalau diulang-ulang lagi, nanti akan menjadikan majlis ini tidak maju. Baik, ini adalah masalah keadilan. Dan ingat setelah itu apa firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya wa'adallahu alladhina amanu, hei orang yang beriman, pandang lihat tengokkah dalam hatimu sendiri tentang nilai keimananmu. Jangan sampai ada kebohongan dusta, jangan sampai ada kemunafikan, jangan sampai sesungguhnya, jangan sampai terbukti hatimu tidak punya iman. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman, Allah menjanjikan orang yang beriman, wa amilus solihati, dan tidak cukup engkau beriman mengaku dirimu percaya bahwasanya syariat Islam ini adalah benar. Tidak cukup engkau mempercayai bahwasanya syariat Islam itu adalah adil, akan tapi engkau harus berusaha untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan keadilan, amilus solihat. Jadi kalau iman saja tidak diterima nanti. Aku percaya syariat Islam benar, tapi perilakumu menjelekkan syariat Islam. Katanya dia seorang beriman, bahkan mungkin katanya adalah seorang ustadz misalnya. Akan tapi kalau ternyata ungkapannya menjadikan merendahkan syariat Islam, mana keimananmu? Tidak ada amilus solihatnya. Jadi iman harus dibarung dengan amilus solihat. Beriman dan amilus solihat, amal soleh. Karena amal soleh ini adalah terjemahan daripada apa yang ada di dalam hatimu. Amal soleh pun tidak ada guna dan tidak ada nilainya jika tidak beriringan dengan keimanan. Karena tidak akan ada amal soleh yang sesungguhnya kecuali dibangun dengan keimanan, kenal Allah, ikhlas. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang bukan karena Allah itu sebetulnya juga bikin sebel bagi manusia. Kalau ada orang membantu Anda karena pamrih pun Anda kurang senang. Tapi kalau ada orang membantu Anda karena Allah, Anda pun senang. Dan ingat keadilan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu sebetulnya untuk kebaikanmu sendiri. Karena apa yang diperintah ternyata bukan kamu saja. Coba. Seolah-olah di kita ini dituntut untuk berbuat adil kepada orang lain lalu kita ditolimi. Ini kan pemahamannya salah. Kalau Allah menyuruhmu berbuat adil, Allah juga menyuruh orang lain berbuat adil. Kalau adil, dia adil. Ketemulah kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kalau Allah menyuruhmu berbuat adil, artinya apa? Allah memberikan kebaikan untukmu. Seolah-olah, loh kok saya kan suruh adil. Kebaikan apa yang saya dapat? Orang di kiri kananmu pun juga diperintah adil oleh Allah. Maka keadilan yang dilakukan oleh orang di kiri kananmu akan berdampak kebaikan untukmu. Dan engkau pun harus buat kebaikan. Keadilan yang akan berdampak baik untuk orang lain. Terjadilah satu negeri yang adil. Negeri yang makmur. Negeri yang tentrem. Negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun. Lihat. Kita banyak dosa. Tapi ternyata dengan keimanan yang sesungguhnya. Sudahlah jangan bikin ungkapan yang aneh-aneh. Yang bikin orang ragu-ragu dengan syariat Islam. Bahkan mungkin orang merendahkan umat Islam itu sendiri. Dosamu besar nanti di hadapan Allah. Hei hamba Allah. Berbicaralah yang lempeng, yang benar. Tidak usah aneh-aneh. Bukannya zaman aneh. Aneh itu tukang sulap. Kita bukan main dengan tukang sulap. Kita perlu dengan keseriusan dalam beragama. Ya? Wa amilus solihat. Amal soleh. Dengan keimanan, maka dijanjikan oleh Allah, Allah akan memberikan pengampunan kepadamu, wa ajrun azimun, dan pahala yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, adapun yang ingkar lahir, yang kau liharlah dengan lahir atau batin saja. Baik kafir yang sesungguhnya atau kafir batin, kaum munafikin. Ini pembahasan orang munafik ini macam-macam ya. Orang kafir sendiri semacam-macam. Ada orang kafir yang memang menampakkan dirinya dalam wilayah kekafiran. Ada orang yang masuk wilayah kekafiran itu tidak sadar. Merasa dirinya adalah orang yang beriman. Ini lebih bahaya lagi. Dan dia sendiri tidak mau dibilang orang munafik. Orang tersesat, orang terjerumus. Seolah-olah dirinya adalah seorang muslim, akan tapi ternyata dia di wilayah kekafiran. Wah, ini bahaya lagi. Kalau orang munafik ini, orang dol, orang yang sesat, Kalau sudah dal biasanya mudil, menyesatkan orang lain. Dia di wilayah di luar keimanan. Makanya akidahnya seolah-olah dia adalah akidah Islam, tapi dia di luar dari Islam. Ini sesat. Dan orang munafik sendiri ada memang orang yang busuk jiwanya, mencari keselamatan, mencari keuntungan, mencari. Kalau orang munafik pada zaman Nabi tadi dibahas juga. Jadi pengennya itu duduk dengan orang Islam itu cari keuntungan saja. Nah ini. Cari keuntungan. Jadi ya berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan keuntungan dunia dari orang Islam. Pengen selamat. Ini orang munafik pada zaman dahulu. Jadi berpura-pura di hadapan orang Islam untuk menampakkan keislaman, sebenarnya di dalam hatinya adalah bersama orang-orang yang tidak beriman. Kalau bersama orang yang tidak beriman, oh, dia akrab, sangat akrab. Sangat akrab. Lebih mesra, lebih indah dengan orang-orang di luar Islam. Muncul sampai hari ini munafik-munafik semacam itu. Kalau sama orang Islam, gulet. Sama saudara ini, ngajak bikin masalah toh. Akan tapi kalau sudah duduk sama orang di luar Islam, manis. Berbesraan, wah, ini adalah mudah. Persis pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW, sampai mendirikan lembaga-lembaga Islam seperti Masjid Dirar, hari ini pun membuat satu komunitas Islam-Islam ngaco itu. Ciri khasnya adalah, kalau dengan umat Islam yang benar, dia tidak bisa mesra, merendahkan ulama-ulama, seolah-olah dia lebih hebat, kalimatnya menyakitkan. Tapi kalau sama orang Nasrani, jangan sakiti hati orang Nasrani. Dia adalah orang minoritas. Umat Islam sakiti hatinya enggak apa-apa. Karena dia ahli surga, begitu. Ini orang sakit ini. Ini model-model orang hari ini. Semoga Allah menjaga iman kita. Lihat. Walladzina kafaru, kafir yang benar-benar kafir model Abu Jahal. Ada kafir yang model Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Ya. Kemudian ini adalah orang-orang kafir yang semacam itu. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ini adalah tambahan. Padahal sudah orang kafir. Kadzabu sendiri kan orang kafir. Kadzabu ini diarahkan bukan kepada orang-orang kafir yang murni tadi. Kadzabu di sini, sebagian ulama menjelaskan, diarahkan kepada tuh manusia yang katanya pakai gelar ustaz, kiai, tapi ternyata mendustakan sebagian firman-firman Allah. Melecehkan syariat Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia adalah gelarnya mungkin seorang alim alamah, kiai haji atau ustaz gede. Tapi kadzabu bi ayatina, telah mendustakan ayat-ayat Allah. Biarpun tidak semuanya, akan tetap sebagian ayat-ayat Allah. Merubah hukum Allah. Islam ngaco yang selama ini disebutkan Islam liberal dan lainnya. Dia adalah termasuk golongan orang ini. Karena mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabul jahim. Mereka adalah penghuni neraka jahim. Neraka jahim. Jika ada di antara umat Islam yang tertipu dengan itu semua, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka semuanya. Kita tidak ingin mereka terus terjerumus. Sebab semakin ia terjerumus, mereka semakin jauh dan semakin menjerumuskan orang lain. Tidak ada lain bagi kita kecuali mendoakan semoga mereka kembali ke jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Semoga Allah senantiasa membimbingnya, melangkah langkahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini dan di dunia secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kehormatan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir Al-Quran yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin semuanya, para pendengar Radakun dan juga para pemisah Abaca TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi Anda para jemaah atau para pendengar, silakan bagi Anda bertanya, kami berikan kesempatan. Dan bagi para pendengar atau para pemisah di rumah, silakan bagi Anda bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di layanan Facebook kami di www.albaca.buyayahya.com. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon, bisa menghubungi di telepon di 0231 830 8929. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jemaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala sahbihi. Saya mau bertanya kedua kalinya ini tentang, saya punya saudara si A dan si B dan si H. Yang si A itu berselingkuh, yang si A itu istrinya berselingkuh kepada si B karena dia itu kawan bisnisnya, padahal dia itu sudah umroh kemarin hari-hari. Gak usah disebut, insyaallah ceritanya saja, masalah orangnya gak usah diciri-ciri, pokoknya masalah permasalahannya, tidak usah mengisyaratkan ke ini itu, nanti akan malah menyebut aibnya orang lain menjadi dosa. Yang penting permasalahannya kayak apa, nanti kita lebih. Perselingkuhan kepada. Apa yang ditanyakan? Yang tanyakan bagaimana itu keadilannya. Apakah kakak saya itu sudah turun dari kapal atau bagaimana sudah pindah kerjaan. Supaya istrinya itu enggak selingkuh lagi sama si B. Baik. Karena itu teman bisnisnya dulunya itu. Sampai 3 tahun. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya begini. Kalau misalnya sholat berjamaah, imamnya bacaannya salah, itu gimana? Imamnya kenapa? Imamnya kenapa? Imamnya bacaannya salah, panjang pendeknya, tajwidnya gitu tuh. Jadi saya yang bermakmum di situ, apa sholatnya gimana? Atau harus pisah, tak enggak berjamaah gitu sendiri. Itu aja Bu ya, minta penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah ada satu orang yang semoga Allah menjaga kita semua dari perzinaan, mukaddimah-mukaddimah zina. Ada orang A dengan B. A dengan B adalah bersahabat baik. Tiba-tiba si A berselingkuh dengan istrinya si B misalnya. Si A berselingkuh dengan A, enggak bisa. Si A berselingkuh dengan, atau baik, B berselingkuh dengan istrinya si A, saya balik. Nah, yang bertanya bingung juga akhirnya. Akhirnya bolak-balik sama sebenarnya. Enggak penting sih ya. Jadi si B berselingkuh dengan istrinya si A. Kalimat berselingkuh sendiri harus perlu dijelaskan. Apa makna perselingkuhan itu? Dan jangan mudah menuduh orang lain berzina. Kalau kita melihat tanda-tanda yang tidak baik, misalnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka di saat kita masih melihat tanda-tanda, hendaknya kita bergegas untuk mengantisipasi itu semuanya. Dengan menegakkan syariat, menegakkan keadilan syariat Islam. Yaitu dilarang bertemu berduaan dan sebagainya. Dan diingatkan kepada Allah, itu adil. Itu adil. Jadi diberi penerangan, diberi penjelasan, diberi pemahaman. Akan tetapi jika sudah terjadi, na'udzubillah, terjadi perzinaan misalnya, dari mana kita bisa tahu? Kan perlu dilihat. Kita tidak boleh ingin tahu apa yang dilakukan orang. Apalagi bertanya tentang seseorang, apakah kamu berzina, itu termasuk bentuk kurang ajar. Pertama, pertanyaan yang tidak diperkenankan. Kamu zina ya? Itu maknanya menuduh. Bahkan bisa saja dimasukkan bab qadzf. Menuduh orang lain berzina, dicambuk nanti itu. Jika memang ternyata betul, na'udzubillah, tidak tahu cara tahunya bagaimana, atau mungkin tiba-tiba sang pelaku berterus terang menceritakan kalau aku telah melakukan, maka keadilan yang harus kau tegakkan adalah menjauhkan kejadian itu. Harus dinasihati, satu. Yang kedua adalah anda menutup itu semuanya. Tidak boleh anda keluar-keluar ke sana kemari. Takut menjadi sebab permusuhan dan menjadi sebab kehinaan di keluarga itu sendiri dan menjadi sebab kehinaan di kampung tersebut. Kalau suaminya tidak tahu, atau sama-sama tidak tahu. Biarkan yang tidak tahu tetap tidak tahu. Hanya yang harus diantisipasi adalah orang pelaku kehinaan tersebut harus disadarkan dan harus diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perzinaan adalah hina dan rendah, khususnya bagi orang yang sudah punya pasangan. Yang masih berjaga saja adalah kehinaan, apalagi yang sudah punya pasangan yang halal akan tapi melakukan berzinaan kebusukan sampai disebut sebagai zina muhsan. Dan hukumannya di dunia kalau mau ditegakkan adalah dihukum rajam, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Karena apa? Dia khianat kepada Allah sebelum khianat dengan pasangannya. Dan itu adalah kehinaan dan akan mencoreng keluarga semuanya. Bukan keluarganya saja, akan lebih keluarga pasangannya. Dan sampai anak keturunannya pun akan terhinakan dengan berzinaan. Dan tidak mudah melakukan berzinaan kecuali orang-orang rendah. Tidak mudah melakukan berzinaan kecuali orang-orang rendah. Orang yang punya jiwa mulia, tradisi, pemahaman atau apa keyakinan tentang kemuliaan itu penting. Orang mulia susah melakukan berzinaan. Wanita Arab Hindun, di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, wanita-wanita Arab diajak berbaiat, wahai wanita-wanita Arab, berbaiatlah kalian. Berbaiat itu untuk berjanji. Berbaiatlah kalian untuk beriman kepada Allah dan kepadaku. Ya Rasulullah, kami beriman. Berbaiat apalagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami akan berusaha untuk tidak mencuri. Kemudian yang ketiga, berbaiatlah kalian wahai wanita-wanita untuk tidak berzina. Kaget. Orang Arab kaget. Wanita mulia atas dinil hurratu. Apakah mungkin orang seperti kami ini berzina ya Rasulullah? Tidak mungkin. Sebab tidak mungkin terjadi bagi orang mulia. Orang yang ngerti harga diri, kemuliaan dirinya, susah melakukan berzinaan. Karena itu kehinaan. Barangkali ada kesempatan, ada 20 hal yang harus dilakukan untuk menghindari dari perzinaan. Mungkin kita harus menghadirkan satu pengajian khusus. Termasuk di antaranya adalah suami istri dalam memberikan pelayanan. Hendaknya harus benar, di samping masalah keimanan itu nomor satu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah kalau orang sudah melakukan perzinaan sekali, khawatir hatinya menjadi gelap. 1000 wanita pun tidak akan cukup, terpuruk dalam kehinaan. Selagi bisa melakukan yang halal, kenapa harus melakukan yang haram? Selagi bisa melakukan yang halal, kenapa harus melakukan yang haram? Na'udzubillah. Kebusukan jiwa. Kehinaan. Perzinaan, masya Allah, terjadi di sana-sini. Kemarahan dengan pasangan, tidak akan orang beriman melakukan perzinaan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Perceraian baginya adalah lebih mudah daripada harus melakukan perzinaan. Na'udzubillah. Jangan hanya karena kecewa dengan pasangannya, lalu dia melakukan perzinaan. Tidak begitu aturannya. Orang beriman tidak akan seperti itu. Ini kehinaan. Ada pintu halal. Makanya kami selalu buka pintu halal. Anda yang menjanda bukan aib jika Anda harus menikah, akan tapi menjadi aib besar jika Anda berzina. Umurmu berapapun tidak penting itu, karena itu kebutuhan pribadi. Tidak ada urusannya malu dengan tetangga, malu dengan ini. Mungkin Anda seorang yang sudah tua misalnya, kalau ternyata Anda punya kebutuhan yang khusus, selagi Anda bisa bertahan untuk tidak berzina, itu kemuliaan bagimu. Agar tapi, kalau khawatir terjerumus dalam kehinaan pernikahan, bukan sebuah halangan. Jangan dihindari. Ini permasalahan masyarakat yang belum terbangun, terdidik dengan kesadaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pintu halal, kenapa harus dengan pintu yang haram? Maka ini perlu dilacak kejadian yang semacam itu. Bagaimana dia sudah punya pasangan, kok harus ada pasangan? Biasanya mendekati keharaman dahulu. Dia bergaul, ngobrol, dan sebagainya. Terus. Sebab setan akan selalu membisikkan sesuatu di tempat lain seolah-olah lebih indah. Padahal yang dimiliki bahkan mungkin lebih bagus. Begitulah iblis menjerumuskan. Mungkin seseorang kalau sudah buta hatinya, sehingga yang terlihat adalah kehinaan, melihat istrinya yang cantik pun mungkin sudah tidak bersemangat. Tapi melihat orang lain biarpun jauh di bawah istrinya, ternyata bersemangat. Itulah iblis yang menghiasi wajah. Innal mar'ata tukhbilu ala surati syaitan. Jangan, tidak usah kaget ibu-ibu. Wanita itu kalau ngadep, wanita yang bukan apa-apamu, wahai para bapak, kalau datang kepadamu sebenarnya dia menghadapmu dengan wajah setan. Ibu tidak usah kaget, bukan kayak setan, bukan daya goda. Tidak usah terasa, wah ini kok dibilang kayak setan. Enggak, saya tidak pernah melihat setan kok. Daya godanya. Wa idza adbarat ala surati syaitan. Kalau sudah berpaling, wah gede lagi setannya. Mohon maaf. Aman karena dia tidak menghadap. Mungkin seorang laki-laki kalau masih berhadapan, dia masih malu untuk menyaksikan. Tapi di saat berpaling, na'udzubillah. Akan melihat semua, akan perhatikan mulai jalannya ini semuanya. Lihat, awas hati-hati ya komria. Itu adalah bentuk setan. Biarpun cantiknya kayak apa. Lihat, kalimat ini jangan dijadikan hadis merendahkan perempuan. Bukan, justru ini hadis yang menunjukkan bahasanya wanita itu punya daya yang luar biasa. Daya goda yang luar biasa. Ada wanita yang hatinya busuk kepada syariat Islam. Kalau baca hadis itu suudon terus. Masa saya disamakan dengan setan? Enggak ada yang tahu setan semuanya ini. Enggak ada yang tahu setan. Setan itu yang tahu setan itu ganteng atau enggak ganteng? Enggak ada yang tahu. Siapa bilang setan tidak cantik? Ayo. Setan itu menggoda. Jadi yang maksudnya kayak setan itu daya godamu. Kadang-kadang tersinggung perempuan. Taqta'u sholata al-mar'atu wal-kalbu. Memotong sholat anjing dengan perempuan. Oh, saya disamakan dengan anjing. Oh, bukan. Beda. Kok bingung kamu ingin disamakan dengan anjing? Siapa yang menyamakan anjing? Oh tidak. Akan memutus sholatnya seorang pria itu adalah anjing dan wanita. Coba kalau anda lagi sholat dari anjing, guguguk, gemeteran enggak? Kaget. Wanita juga begitu, kalau lewat di hadapanmu akan menggoda. Daya goda, bukan kayak anjing, bukan. Kok bisa orang seperti itu bilang kayak anjing? Cantik-cantik semuanya umat Nabi Muhammad dengan akhlak yang dibilang kayak anjing. Bukannya harus faham hadis Nabi itu. Jangan prasangka buruk, maksudnya daya godanya. Karena apa? Urusannya sholat khusyuk. Kehusuan, ada anjing. Nah itu. Baik, hati-hati makanya. Tolong hindari pandanganmu. Dari berlatih telepon dan sebagainya. Lihat setan berbisik. Teleponnya seorang laki-laki dengan perempuan yang haram. Ada setannya. Dibumbui sama setan. Kalau telepon sama istrinya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah telepon dengan orang yang na'udzubillah. Itu ada diu, ada suara, ada getar, ada macam-macam, ada godaan, na'udzubillah, itulah iblis. Makanya hendaknya kita segera menghindar dari hal-hal yang semacam itu. Takutlah kepada Allah, orang mulia susah melakukan berzinaan, hanya wanita rendah, laki-laki rendah yang mudah melakukan berzinaan. Siapapun yang pernah terpleset dalam zina, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, Allah mengampuni, menutup aibnya. Jadi langkah keadilan kita untuk orang semacam itu adalah mengajarinya, agar dia sadar dan tobat, bukan untuk kita obral ke sana kemari, na'udzubillah dosa. Yang kedua adalah diajari untuk menutup aibnya tersebut. Semoga mereka berdamai selesai. Dan anda wajib menjauhkan, kalau urusannya kerja dengan anda, jangan boleh kalau begitu. Itu keadilan anda adalah memisah pekerjaan. Tidak boleh di sini, kenapa kamu melakukan keharaman? Biar yang tahu adalah aku, engkau dan Allah. Tapi ingat, mohon maaf untuk sementara, kau tidak boleh kerja di sini. Sampai kau takut kepada Allah. Ya ini adil. Memisah dia dari tempat kerjaan yang sama supaya tidak berbaur. Ini cara mendidik, adil itu. Kalau kita gembar-gembor, ini selingkuh, aku punya pegawai selingkuh. Lah, anda tidak adil. Anda menjerumuskan dia, merendahkan mereka. Susah untuk bertobat. Aib hendaknya ditutup, bukan untuk kita sebarkan. Kemudian masalah, jika kita punya imam yang bacaannya tidak benar. Kalau bacaannya salah, beda. Kalau orang salah, dan dia tidak sengaja, tidak salah, tidak batal sholatnya. Kalau ada orang melakukan sholat, bacaannya salah lalu dia tidak sengaja, tidak dosa, oh namanya tidak sengaja. Mungkin akan kami bahas dulu kita misalnya, kalau sebelum masalah sholat bacaan Al-Quran. Di saat ada imam yang bacaan fatihahnya tidak benar, atau kurang, misalnya kurang bismillah, atau bacaan fatihahnya kurang fasih, antara sod dengan sin enggak ada beda, antara ha dengan kaf sama, alhamdulillah menjadi apa begitu misalnya, karena lidahnya lidah seperti itu, bagaimana kita sholat di belakang dia, yang bacaannya salah, ha-nya bunyinya kaf, alhamdulillah menjadi apa begitu, ya kan? Ini kan bagi orang yang belajar tajwid kan salah, ha kok jadi kaf. Bagaimana kita sholat di belakang orang yang semacam ini? Berarti kita ini adalah telah bermakmum dengan orang yang ummi. Ummi itu yang bacaan dalam fikih salat. Orang ummi adalah orang yang fatihahnya enggak benar. Bagaimana hukumnya makmum orang yang benar fatihahnya bermakmum dengan imam yang enggak benar bacaan fatihahnya? Fatihah toh, ayat yang lain tidak dibahas begini. Jadi ibu jangan urus ayat yang lain. Ayat fatihah toh, ayat yang lain tidak masuk pembahasan ini. Sebab enggak baca ayat pun kita sah solatnya. Nah kalau kita bermakmum dengan, kalau anda bacaan fatihahnya benar fasih, kemudian bermakmum dengan orang yang tidak benar bacaan fatihahnya, maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i pendapat yang dikukuhkan adalah bacaan apa solat anda tidak sah. Karena anda bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak benar. Ini pendapat yang pertama. Karena al-ibrah bi'tiqadil makmum la bi'tiqadil imam. Kalau menurutmu dia salah, maka kamu tidak boleh ikut. Baik. Ya misah langsung. Kalau ternyata anda temui dia semacam itu. Cuman ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam. Ini qaul adhar, ini muqal bil adhar. Al-ibrah bi'tiqadil imam. Akhirnya pendapat yang kedua pun boleh dipakai. Bahwasanya kalau imam itu memang bisanya seperti itu, dong bisanya begitu, mau dipaksain ya tetap enggak bisa. Berarti karena bisanya seperti itu, salatnya sah atau tidak? Sah. Asalkan salatnya menurut dia adalah sah, kita boleh ngikut di belakangnya. Dan ini memudahkan kita. Kalau pendapat yang pertama bisa kita pakai, akan tapi ketahuilah dalam keadaan tertentu kita perlu mengambil pendapat yang kedua. Adapun masalah ada orang baca surat yang lain itu salah, itu tidak akan merusak sholat kita karena tidak ada hubungannya. Hanya permasalahannya orang itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia sengaja dosa, kalau tidak sengaja tidak dosa. Jadi tidak ada masalah. Yang dibahas adalah hanya urusan pembacaan surat Al-Fatihah. Kemudian di sana nanti ada masalah al-fathu alil imam. Bagaimana jika imam itu lupa ayat atau salah ayat? Maka di sini ada makmum hendaknya mengingatkannya. Sekedar kebutuhan imam untuk ayatnya tersebut. Dan itu dibahas. Kalau kita lagi baca surat al-fatihah, bolehkah kita meluruskan imam? Karena biasanya kalau imam membaca surat, kita lagi baca al-fatihah. Sebab di situ dibahas oleh para ulama ahli fikih, membaca surat Al-Fatihah tidak boleh disela-selai dengan selain Al-Fatihah. Tidak boleh disertai dengan ayat lain. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Tidak sah itu. Dicampuri dengan yang lainnya. Nah, kecuali nanti dibahas untuk benarkan bacaannya imam yang salah. Karena Al-Quran jangan sampai salah. Ini diperkenankan. Misalnya waktu kita ihdinas siratal mustaqim, imamnya salah bacaan suratnya. Boleh kita potong untuk membetulkan saja. Setelah itu secukupnya balik lagi ke Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah kita sudah selesai, tidak akan dibahas tentang ini. Jadi boleh saja mengingatkan. Ya. Cuman mengingatkannya adalah niatnya adalah membaca Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya tujuan mengingatkan saja, tidak boleh di dalam salat kita ingat mengingatkan. Tidak boleh kita dalam sholat urusan dengan manusia. Kalau niatnya mengingatkan, tidak diperkenankan. Tapi niatnya membaca ayat Al-Quran untuk menolong imam tersebut. Ini, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada jamaah yang bertanya. Semoga bisa berikan solusi dan juga semoga bermanfaat. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik Buya, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Ada dua penanya. Yang pertama, sahabat kita Danar dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa alihi wasallam. Buya, saya mau bertanya, akhir-akhir ini telah terjadi muktamar atau konferensi yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia. Apa itu? Salah satu ormas. Apa itu? Konferensi atau muktamar? Konferensi, ha? Ya. Yang dilangsungkan oleh salah satu ormas di Indonesia yang terjadi di berbagai provinsi mengenai keinginan untuk tegaknya khilafah Islamiyah guna menegakkan syariat Islam secara kafah. Pertanyaannya, wajibkah umat Islam memiliki khalifah yang seperti Khulafaur Rasyidin yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan syariat Islam dan bagaimana keadaan kita sekarang yang belum bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Berdosakah kita karena belum bisa menjalankan semuanya? Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Pembahasannya terlepas dulu dari kelompok ABCD. Kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya mendirikan imam atau khalifah atau pemimpin? Disepakati semuanya bahwasanya imam itu wajib adanya. Kecuali dari kaum Khawarij yang mengatakan imam tidak wajib. Tapi semua, khususnya kaum ahli sunnati wal jamaati, adalah imam, pemimpin adalah wajib adanya. Harus kita menegakkan seorang pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin, berantakan. Semua ingin jadi pemimpin, menjadi perang parekrek. Perang keluarga, perang suku, perang ini. Jadi pemimpin adalah dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Memimpin, menegakkan kepemimpinan adalah hukumnya wajib. Terserah bahasanya khilafah. Khilafah terserah bahasanya. Termasuk kepresidenan itu sudah masuk bab ini. Karena pemimpin. Ada masalah kebenaran dalam menegakkan syariat Islam. Tinggal kita merayap di situ untuk menyempurnakan syariat Islam. Yang penting harus ada pemimpin. Sampai begitu pentingnya seorang pemimpin. Pemimpin yang fajir, pemimpin jahat lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Sebab apa? Kalau tidak ada pemimpin, lihat. Semua jadi pemimpin. Berantem sana. Kelompok ini gulat sana. Umat yang hancur. Dan ini terjadi. Sehingga pemimpin biarpun fajir, ini tetap dibutuhkan. Biarpun katanya ada seorang pemimpin yang jahat, seorang kepala negara yang zalim dan sebagainya. Masih lumayan ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Jadi sepakati oleh kalangan ahli Islam, kecuali sekelompok dari kaum Khawarij, bahwasanya pemimpin adalah harus ada. Yang namanya khalifah atau apapun, dan presiden masuk bab ini hanya masalah istilah saja. La musahata fil mustalah, tidak perlu perdebatan tentang keistilahan. Sampai ini digelari seorang raja pun tidak ada masalah, asalkan nanti di situ menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah menjalankan Islam secara kafah, apa yang Anda maksud dengan kafah? Kafah itu adalah upaya, kafah itu adalah target. Menjadi orang yang Islamnya sempurna. Lah target tertinggi itu siapa? Nabi Muhammad. Enggak ada yang bisa seperti Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad. Yang lain mendekati Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Sayyidina Umar dan sebagainya. Lalu kafah itu kayak apa? Ini kafah itu kalimat yang sering diomongin oleh orang tapi kayaknya enggak sadar. Gimana saya harus jadi Islam yang kafah? Gimana Islam kafah? Ini mau kayak Abu Bakar, Siddiq. Ente mau kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab? Atau yang bikin kayak Nabi Muhammad, ha? Apa maksudnya Islam kafah itu? Ini ada kalimat yang sering disana. Kita harus Islam yang kafah. Oh ini. Seperti mandu kita tingkatkan takwa kepada Allah. Setiap khutib Jumat ngomong takwa kepada Allah. Kan gitu ya? Kalimat latah delesan saja. Islam kafah. Ya sempurna. Islam kafah itu sempurna. Artinya dalam aspek, semua aspek kehidupan kita hendaknya kita warnai dengan syariat Islam. Rohnya adalah Islam. Cuman kemampuan kita dalam menerapkan ini berbeda-beda. Artinya target tinggi itu. Target itu adalah Nabi Muhammad. Islam kafah adalah Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan kita ini di tingkat mana ini? Kita terus. Nah ini kita. Maksudnya adalah bagaimana kita menuju Islam kafah. Hendaknya setiap umat ini selalu membuat peningkatan. Sehingga dalam semua aspek kehidupannya. Mungkin dia punya ragam, 7 ragam kehidupan. Dari yang tidak islami, mulai dari perdagangannya tidak islami, kemudian sekolahnya tidak islami, kemudian rumahnya juga tidak islami. Ayo kita menuju Islam kafah satu-satu. Rumah kita dulu islami dulu. Besit, selesai, baru besok pertokoan saya islami. Itu lemasannya. Nah, ini jangan sebut. Itu kalimat besar. Khalifah dan kafah. Hebat benar. Ya mau saya, kita semuanya mau. Dan itu yang dicari, tapi kafah itu standarnya kayak apa? Kayak apa itu menjadi Islam kafah itu? Menerapkan syariat Islam secara utuh. Baik. Siapa yang bisa menerapkan syariat Islam utuh? Maka di sini kesepakatan antara seorang pemimpin atau seorang khalifah dengan kekhilafahannya, dengan syariat Islam, dengan kesiapan umat untuk menjalankannya. Jadi Islam perlu kesadaran. Kalau tidak ada kesepakatan di sini, tidak akan bisa berjalan. Anggap saja peraturan semuanya. Setiap waktu sholat tidak boleh ada toko yang buka. Harus sholat. Artinya kan mestinya harus sholat. Orangnya enggak sadar, tutup tok, nongkrong di toko. Sudah selesai itu sholat, keluar lagi, tidak sholat. Loh, apakah begitu? Mana kafah? Katanya syariat Islam, menegakkan negara Islam. Wah, ini polisi keliling itu. Dan mungkin enggak sholat juga itu. Lihat. Mana ini? Jadi, ini artinya apa? Kita membuat peningkatan terus, Islam kafah. Jadi jangan sampai kita ini dibuai oleh khayal, lalu kita meninggalkan sesuatu yang selama ini sudah kita bangun, lalu kita ikut kelompok yang tidak tuh jelas akidahnya seperti apa, ikut-ikutan ke sana, selama ini kita bangun di rumah kita pelan-pelan, ngajari anak kita pakai baju yang cantik, ngajari sholat yang benar, pelahan dan sebagainya. Sibuk urusan ini. Urusan yang gede katanya ngurusi khilafah dan sebagainya. Tak tahu aja anaknya. Katanya main megangkan syariat Islam masuk ke rumahnya, anak istrinya enggak pakai kerudung. Kan aneh. Bahkan katanya salah satu dua anaknya masuk penjara karena mabuk. Kan begitu. Lah kamu punya negeri sendiri yang presiden, yang kamu menterinya istrimu. Enggak bisa ngatur, mau sok pengatur negara besar ini. Mau apa? Tanpa kita melemahkan semangat orang yang menegakkan syariat Islam, tidak. Akan tapi ketahuilah, secara umum dalam Islam adalah seorang pemimpin harus ada. Dan seorang presiden sudah bisa disahkan sebagai seorang imam. Bisa disahkan sebagai seorang imam. Adapun masalah undang-undang di bawahnya, ayo kita semuanya berusaha untuk menyempurnakan ini semuanya. Nah, ini seperti itu, imam sah. Bahkan kita pun dalam Islam, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, tidak boleh kita membuat satu kudeta. Kudeta tidak berkenakan. Keluar dari imam, biarpun imam itu katanya fajir. Sebab kalau keluar dari seorang pemimpin, biarpun pemimpin itu tidak benar, akan terjadi keributan yang lebih besar lagi. Ini pengen punya negara kecil, gulet itu perbuatan. Sebenarnya ini adalah dulu, zaman dulu, di saat tidak ada pemerintahan, termasuk di daerah mana, daerah Somal atau mana itu. Di saat tidak ada pemerintahan, wah berantem, tidak ada keamanan, tidak ada penegak hukum. Biarpun penegak hukum tidak adil, masih lumayan, masih ada penegak hukum. Jadi waktu itu berantem pembunuhan, ini pembunuhan. Di atas waktu ada pembunuhan, siapa yang harus, kepada siapa menuntut keadilan ini? Ini berbahaya sekali, tidak ada pemimpin. Satu, jadi pemimpin dalam Islam harus ada. Lah maka dari itu, yuk kita berdoa, berusaha. Mengangkat pemimpin yang benar, ini tugas kita. Pemimpin seorang Muslim yang benar, yang bakal bisa menegakkan syariat Islam. Dan kita bantu, kita dukung semuanya. Satu. Kemudian jika ada sekelompok yang ingin menyeru adanya menegakkan khilafah. Khilafah seperti apa yang Anda inginkan? Mana konsep khilafahmu? Ini ada guyonan waktu Indonesia itu mau dibentuk dulu tuh. Guyonan tapi serius. Jadi tawar-menawar antara pakar-pakar politik. Mungkin kaum nasionalis dengan Islamis. Itu dia tawar-menawar yang sangat luar biasa. Dengan nasionalis waktu itu adalah sudah sangat paham tentang bagaimana mengatur negara. Karena mereka sudah akrab dengan kepemimpinan. Kalau bahasa sederhananya begini loh ya. Kalau seandainya Indonesia ini diserahkan kepadamu, hei Ustadz, gimana kau nyusun undang-undangnya? Bisa enggak? Apakah kau ajari Fathul Qorib sama Fathul Mu'in? Itu. Ayo. Gimana mengatur undang-undang pidana, undang-undang perdata, kau rapikan. Ini, jadi cenderung kita ini masalah Allah. Ini harus ada punya persiapan kaum muslimin ini. Bagaimana menyusun? Ada bunut bannya atau poin-poin atau pasal-pasal dalam Islam dirapikan fikih. Jadi dulu ada dalam madhab Abu Hanifah itu ada ahkam adliyah itu menyusun fikih-fikih yang sudah disesuaikan dengan metode penyusuan hukum-hukum modern itu. Jadi ada dirapikan seperti itu. Jadi kita perlu ulama itu berkumpul untuk itu semua. Sehingga apa? Islam menjawab semuanya. Dan kita tinggal mempersiapkan ini semua dan negara membuka untuk ini. Tinggal siapa yang perjuangkan. Sebab permasalahannya adalah perjuangan kita adalah tidak serius. Yang sudah nongkrong pun rupa tidak berjuang lagi. Keasikan di kursinya sudah ongkang-ongkang, takut turun. Akhirnya enggak berjuang lagi. Ini menjadi masalah juga, problem di negeri ini. Sampai guyonannya ada apa? Guyonan. Ini guyonan diungkapkan oleh seorang artis waktu itu. Tapi tak pikir omongannya ini kok ya keplek bener pas. Mantan artis yang jadi pejabat lebih serius menangani negara daripada mantan kiai yang jadi pejabat. Bener juga ini omongan kayaknya. Mantan kiai kalau sudah jadi pejabat, kalau mantan artis berjuang di sana membebaskan ini, misalnya, no. Apakah kiai yang lemah? Oh bukan, niatmu yang kurang. Hendaknya ini perjuangan ini harus tidak boleh berhenti. Ini kan guyonan, ini kan memukul berat, ini pukulan sebetulnya. Sampai suatu ketika saya hadir, peresmian pondok didatangi, kami hadir sebagai hadirin saja, di luar Jawa sana, dihadiri seorang gubernur, peresmian seorang pondok. Gubernur itu bahasanya itu cantik. Kalimatnya sedikit tapi nyelkit. Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan sebuah pondok pesantren. Semoga ini pondok pesantren bisa benar-benar menjadi cikal bakal pendidikan yang benar di sini. Sebab sekarang banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren. Ini pejabat tuh, emang yang benar juga ini. Ada di Kalimantan sana waktu itu. Saya dengar omongannya, banyak kiai yang meninggalkan pondok pesantren. Semoga ini pondok pesantren ditunggui betul sama kiainya. Nah ini. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya itu kritikan. Cuma ini di kalimat yang benar juga ini ya. Biarpun keluar dari seorang gubernur, ya, tapi kemudian dari seorang artis yang, ya ini lihat artis lebih banyak berjuang itu, lihat artis yang tokoh, biarpun banyak juga dari artis yang enggak ini. Cuman kan yang ditampakkan kan begitu. Jadi kembali kepada masalah khilafah tadi. Yang kalau memang Anda pengen mendukung sebuah khilafah, sebenarnya kita dalam negeri Indonesia itu sudah ada kepemimpinan. Biarpun dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, yang ada adalah syura. Akan tapi negara kita itu semacam ini itu, kita sebenarnya bisa memanfaatkan keadaan ini. Demokrasi itu adalah sebenarnya sarana untuk mencapai kepada tujuan. Tujuannya adalah mewujudkan seorang pemimpin. Biarpun secara dalam syariat Islam itu demokrasi tidak berlaku, sebab pikiran orang alim satu tidak sama dengan pikiran orang fasik. Pasti berbeda. Tidak bisa disamakan satu-satu. Akan tapi sebetulnya dalam kesempatan yang semacam ini di negeri yang katanya ingin negakkan demokrasi, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk membangun Islam. Membangun Islam, kejayaan Islam itu dengan kita. Kalau seandainya umat Islam itu sepakat, semuanya enggak usah noleh-toleh sana-sini, yang aku pilih adalah begini, beresin. Umat Islam mayoritas semuanya. Enggak usah keluar fatwa nanti yang membingungkan bahwa saya memimpin luar Islam, asalkan adil lebih bagus. Enggak usah ada fatwa yang aneh begitu. Kita perlu membangun kekuatan dalam Islam ini. Islam ini, kenapa? Yang kata ini demokrasi, memang kita tidak bisa, demokrasi tidak ada dalam Islam adanya syura. Tapi pun sudah ada kesempatan bagi kita untuk menghadirkan pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat. Karena siapapun boleh jadi pemimpin hari ini. Siapapun boleh menjadi seorang presiden hari ini. Biarpun dia adalah petani yang ada di kampung kita, boleh. Ini adalah secara teori kan begitu. Adapun masalah seluk beluknya dalam memilih, kemudian kejahatan di dalam pemilihan, ini adalah urusan penjahat itu kan, bukan urusan kita. Kita memurusaha saja. Baik. Jadi kemudian kalau Anda melihat orang yang ingin memperjuangkan kekhalifahan, kepemimpinan Islam, harus Anda kembalikan kepada akidah yang membawanya. Jangan tergiur dengan istilah syariat Islam itu sendiri, sebab ada di tempat lain negara yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mewakili Islam sama sekali. Bahkan terjadi kedzaliman di dalamnya kepada kelompok Islam yang benar, Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyyati. Jadi kelompok apapun yang menyeru kepada menegakkan syariat Islam, Anda jangan bergabung kecuali dia mau ikrar bahwasanya akidahku adalah akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyyati Sufiyyati. Selesai. Kalau tidak, biarpun slogannya menggaung ke penjuru dunia, awas hati-hati. Karena apa? Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyyati, akidah-akidah yang benar, membawa syariat benar, syariat keindahan, tidak ada teror di dalamnya, menghargai pendapat orang lain, menghargai agama lain. Kemudian setelah itu apa? Dan ini adalah yang menguasai dunia selama ini. Tidak ada alim besar yang ada di dunia kecuali sanad ilmunya sambung kepada akidah Asy'ariyah dan Sufiyah. dan ikut akidah dalam beribadah, ikut kaum ahli tasawuf. Kalau tidak begitu, Anda jangan ikut. Biarpun gedenya kayak apa. Ini kaidah sederhana. Jangan mudah tertipu dengan gebyar. Oh, dia menegakkan syariat Islam. Luar biasa. Kita pun ingin menegakkan syariat Islam. Tapi kalau akidahnya tidak seperti itu, enggak, saya tidak boleh tergiur. Ini saja. Jadi konferensi-konferensi yang dilakukan dimanapun, ketahuilah akidahmu apa. Jangan Anda terperdaya. Jangan-jangan Anda akan dikeluarkan dari akidah itu seolah masuk agama apa negara Islam. Tatanya negara Islam yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah orang-orang yang kita percaya selama ini, berarti Anda keluar dari kebenaran, maka Anda rugi. Dan kerugian akidah adalah kerugian yang sangat besar. Ini saja. Bismillah. Cukup insyaAllah. Karena waktu. Mohon maaf, mestinya kami membahas masalah tayamum. Kemarin masih ada tertinggal masalah tayamum. Bab wudu sudah, bab mandi besar sudah. Tayamum tadi kepanjang insyaAllah. Sabtu depan kita akan singgung masalah bab tayamum. Bab tayamum. Kajian rutin Sabtu malam Ahad. Malam ini insyaAllah di Masjid Mustaqim. Dan juga jangan lupa malam ini juga kami di Masjid. Masjid Indramayu. Malam ini kami di Masjid Agung Indramayu. Dan juga pengajian dengan Umi. Sore ini setelah asar di gedung pelayanan informasi haji. Di Indramayu belakang SPPU Bundaran Kijang Indramayu. Kemudian malam Nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban 22 Mei. Sabtu malam Ahad. Mohon dihadiri di empat tempat sekaligus. Masjid Umar, Masjid Al-Bahjah, Masjid Umar sini, Masjid Al-Bahjah 2 di Buyut, Masjid Raya At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, dan Masjid Al-Mustaqim. Dan juga undangan untuk ibu-ibu tanggal 23 Nisfu Sya'ban tanggal 21 ini. Jadi dua itu menurut anak-anak dibaca satu. Jadi di sini tulis 22, harus baca 21. Memang anak-anak kita hebat selalu gitu ya. Tolong dicek lagi, nak, karena ini bakal diekspos kemana-mana. Jangan sampai salah tanggal, nanti orang datang belum waktunya. Baik. Karena malam itu, malam Masehi, itu gantinya jam 12. Kelihatan yang benar tanggal 21. Ini sudah dua kali, dulu juga pernah salah, ini terulang lagi. Orang mukmin tidak akan masuk lubang dua kali. Orang beriman tidak akan kesengat kalajengking di lubang yang sama. Kalau masih kesengat lagi di lubang yang sama, kayaknya bermasalah dia. Baik, kemudian pengumumannya juga salah sudah rupanya. Rupanya diumumkan di ekspos ke sana sini sudah salah. Ini kan ini ya, dimaafkan. Karena sudah sering salah. Kalau tidak dimaafkan pusing saya nanti. Ini kalau tidak salah, tidak tim. Jadi dimohonlah tim itu disiplin, teliti, saling mengkontrol, saling perhatikan. Jangan diekspos ke sama kemarin. Kalau masalah tanggal, sering salah. Baik. Kemudian juga undangan untuk ibu-ibu tanggal 23 pagi atau siang? Pagi atau siang? Pagi. Yang bersangkutan tidak menghadap ke sini. Pagi, ya. Jadi pengundangan untuk ibu-ibu menjelang Ramadan ada perkumpulan di sini. Ya, nyicipin setengah 8 ada nanti ya obrolan-obrolan yang bermanfaat untuk program-program Ramadan. Ya, ada pengajian sebentar. Ini adalah menyambut bulan Ramadan khusus ibu-ibu tanggal 23 bulan ini. Harinya Senin kalau tidak salah. Mohon disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian pendaftaran SMA-ku gelombang 1 April sampai 13 Mei dan sudah berakhir. Gelombang 2 14 sampai 27 Mei. SMA-ku untuk SMA-nya. Pendaftaran tahfidz 24 Sya'ban sampai 24 Sya'ban. Rabiul Akhir 24 Sya'ban. Pendaftaran tahfidz itu anak-anak kecil. Kemudian untuk kelas besar tanpa menghafal Al-Quran mulai Rajab sampai akhir Ramadan nanti April sampai 5 Juli. Baik, ini saja insyaAllah. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan Pondok Pesantren secara aktif, bukan sekedar sebagai jamaah pengajian, akan tapi apapun yang Anda miliki dari kemampuan Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, doa Anda, rizki Anda, ayo kita sambungkan dengan Al-Bahjah sini, agar semakin maksimal perjuangan kita. Mari berlomba-lomba untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kami umumkan targetnya 2 bulan ini kita akan membuat 100 kamar mandi. Ada beberapa orang yang sudah mendaftar untuk membuat kamar mandi, 100 kamar mandi. Satu kamar mandi kurang lebihnya 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau ada mengambil satu boleh, seperempat boleh, atau apa saja boleh. Ini perlu kami informasikan, karena harus kamar mandi banyak. Biarpun kamar mandi pondok sudah banyak, sebab bagi kami kamar mandi adalah hal yang sangat penting untuk ketertiban pondok, menjaga aurat mereka, dan kenyamanan mereka. Alhamdulillah air sudah luar biasa, termasuk air yang paling inti adalah bantuan dari saudara-saudari orang-orang masyarakat Sendang. Ini yang dengan Masya Allah, ini Allah memberikan pahala terus untuk beliau-beliau ya. Dengan kerelaannya memberikan air untuk pesantren dipakai untuk anak pondok semuanya, Masya Allah. Untuk orang yang belajar Al-Quran, dan juga ada tambahan dari saudara-saudara yang ingin menyempurnakan tentang penyaluran air, itu pun juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumridna, wakrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, cintakan kami kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan keyakinan kami akan keadilan dan kebenaran syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai tergoyahkan ya Allah oleh apapun dan perkataan siapapun ya Allah. Kami ingin tetap iman kami, keyakinan kami bahwasanya syariatmu adalah syariat yang paling adil ya Allah. Agamamu adalah agama yang paling benar ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan jasad kami saat ini, kumpulkan hati, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga iman kami, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami, jaga kami semua ya Allah, jaga tetangga kami yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada ya Allah. Beri kepada mereka segala kebaikan ya Allah, beri kepada mereka segala kemuliaan ya Allah, dan mudahkan mereka untuk meningkatkan kualitas mereka ya Allah, meningkatkan kedekatan mereka kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Ampuni dosa kami yang amat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami saat ini ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami yang belum mendapatkan pasangan ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, dan berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak koridoh ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan syahwat ya Allah. Kami ingin dengan yang halal ya Allah, maka kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak akan terindu untuk melakukan yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan yang telah bergabung dalam pengajian ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan sampai sebatas ini ya Allah, akan tapi lanjutkan ya Allah. Kami mohon teruskan, tambahkan kedekatan mereka dengan perjuangan ini Allah. Jadikan mereka bisa berjuang dengan harta mereka, dan tambah, lipat gandakan harta mereka ya Allah. Mudahkan mereka berjuang dengan harta mereka, mudahkan mereka berjuang dengan ilmu mereka, mudahkan mereka berjuang dengan keahlian mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang mereka semua. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Engkau Maha tahu tak kekurangan yang ada di pondok ini ya Allah. Kirimkan pejuang-pejuangmu ahli surgamu ya Allah, yang bisa menyelesaikan ini semua, bisa menyempurnakan ini semua, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, baik yang masih hidup atau yang telah mendahului kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, berkailah tempat ini. Berkailah yang datang di tempat ini. Berkailah yang menyaksikan acara ini. Yang mendengar suara ini. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Yang tertarik untuk berjuang secara khusus, baik dengan materi atau yang lainnya, boleh diskusi khusus nanti setelah ini. Kami akan duduk untuk itu, karena ini mendesak. Santri akan diterima lebih banyak lagi, harus ada persiapan. Yang berjuang kami tunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar dari Kunda juga para pemirsa Al-Baca TV dimanapun Anda berada. Demikianlah pengajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.